di balana. Colo dabu-dabu kapala ikan, ikan roa. Nona pas sekarang hidup sendiri di negeri orang. So setengah mati cari makan sendiri. Pulang jo, pulang jo, so nyanda guna mau batang cari makan.